orang tahu siapa kamu dan cerita padaku gini. Tetapi tenang, jangan khawatir, cintaku takkan lusu. Walau aku sering dengar cerita kata orang bahwa kamu gini. Siapa kamu? Ku sudah tahu. Aku sedikit kaget. Banyak orang tahu kamu dan cerita padaku. Tetapi tenang, jangan khawatir, cintaku tak akan lusu. Tapi maaf. Sama kuda, ya. Tapi kalau kau tak suka, pacaranlah sama kuda. Tapi kalau kau tak suka, pacaran aja sama kuda.